الحمد لله رب العالمين segala puji bagi Allah jalla jalaluh رب alam semesta ini yang semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk melaksanakan ketaatan, melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah, meninggalkan segala yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, pada kesempatan kali ini, tepatnya pada tanggal 19 Safar 1439 Hijriah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wahyu turun kepada beliau, wahyu yang pertama turun adalah Iqra. Dengan turunnya Iqra, beliau menjadi nabi. Setelah itu sempat terputus. Wahyu sempat terputus. Yang dikenal dengan masa fase bekunya wahyu tidak turun. Kemudian setelah itu turun firman Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhal muddathir qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Allah mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, dan panggilan itu bukan hanya untuk Nabi kita, tapi untuk kita. Melanjutkan perjuangan Nabi SAW untuk bangkit, meninggalkan masa kemalasan. Orang berselimut, pertanda orang itu sedang kurang fit. Atau memang dia sedang hendak tidur, tidak mau beraktivitas. Maka diperintahkan untuk bangkit. Fa'andhir, kau sampaikan, kau berikan peringatan, kau ajak orang kepada baik kebaikan. Dengan turunnya ya ayyuhal muddatsir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Maka kita akan melihat bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam menyampaikan agama Allah ini. Apa saja yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama Allah? Apakah beliau langsung menuju ke Ka'bah, di tempat orang-orang musyrikin berkumpul? Lalu beliau berpidato, mengajak orang-orang kepada Islam. Atau beliau berangkat ke tempat keluarganya, mengumpulkan keluarganya terlebih dahulu, mengajak mereka. Atau beliau menempuh jalan lain sebagai tahapan untuk menyampaikan agama Allah ini kepada umat manusia yang sekarang semua orang dengan izin Allah telah mendengar adanya agama Islam ini. Baik, kita masuk kepada permulaan dari dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafadhali. Bismillah, fikih sirah nabawiyah, mendulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. C. Dakwah siriyah, rahasia sembunyi-sembunyi. Rasulullah mengawali dakwahnya dengan rahasia. Sudah merupakan suatu hal yang lumrah dan alami apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan rahasia itu kepada orang yang paling dekat dengannya dari keluarga dan teman-teman dekatnya. Selain itu, kepada orang yang diharapkan darinya kebaikan melalui pertimbangan dan cara memilih orang yang bisa dijadikan sebagai teman berkomunikasi, hingga muncullah orang-orang yang memenuhi panggilan itu. Barakallahu fiik. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi. Beliau mengetahui apa yang hendak beliau sampaikan bukan sesuatu yang mudah diterima oleh tatanan masyarakat yang dahulunya hidup dalam jahiliyah, yang mereka memiliki banyak tuhan, banyak sesembahan. Maka beliau memulai dengan tahapan memilih orang-orang tertentu yang kiranya bisa menerima dakwah ini. Subhanallah. Baik dari pihak keluarga atau dari teman. Tidak semua keluarga. Kita pun tahu bahwa keluarga kita tidak semua suka sama kita. Keluarga kita tidak semuanya amanah menyimpan rahasia. Maka ini menuntut seorang yang berdakwah di awal dakwah Nabi alaihi salatu wasallam untuk memilih dari keluarganya. Beliau pilih beberapa orang. Dan beliau punya sahabat-sahabat akrab yang beliau tahu dengan mereka. Kadangkala sebagian di antara kita nih lebih dekat dengan sahabatnya daripada dengan anak pamannya. Lebih dekat dengan sahabatnya daripada dengan pamannya. Dari keluarganya sendiri. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai dengan orang-orang dekat yang beliau percaya dari keluarganya dan dari teman-teman dekatnya. Selain itu, ada orang-orang yang beliau kenal. Jadi kenal sama sahabat beda. Yang namanya sahabat, ya seorang yang sudah sering kita kumpul sama mereka, kita makan sama mereka, kita jalan sama mereka. Tapi kalau sekedar kenal, kita tahu fulan ini orang baik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih. Sehingga langkah beliau membuahkan hasil. Kenapa beliau memberikan kepada orang-orang yang beliau percaya orang ini akan menerima agama ini? Karena kalau tidak akan bocor. Yang awalnya rahasia akan menjadi rahasia umum. Ketika berdakwah kepada seseorang yang salah pilih, maka akhirnya seluruh penduduk Mekah akan mengetahui bahwa terjadi pergerakan atau terjadi dakwah di kota Mekah. Siapa orang-orang yang masuk Islam dengan dakwah Nabi As-Sirriyah ini? Silakan. Yang paling utama di antaranya adalah 1. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini orang yang pertama. Istri Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya orang kalau memilih pasangan hidup, pilihlah yang baik. Dan kita sudah bahas bagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau adalah wanita yang mulia. Beliau adalah wanita yang berkhidmat kepada suaminya. Walaupun suaminya tidak berharta. Dan ketika Abu Talib melamar Khadijah, Abu Talib telah mengatakan, "In kana fil mali qillun, fa innal mala dhillun za'il." Abu Talib ketika melamar Khadijah mengatakan, kalau mungkin keponakanku ini hartanya sedikit, tapi harta adalah bayangan yang cepat berlalu. Khadijah tahu beliau memilih Nabi alaihissalatu wassalam sebagai suaminya karena beliau melihat sesuatu yang berbeda di sisi hamba ini. Maka tatkala turun Iqra, Khadijah sudah menguatkan Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika turun ya ayyuhal mudatsir, Khadijah orang yang pertama menerima. Karena dia udah siap nih. Dia tahu dengan suaminya. Kata-kata pertama yang keluar dari Khadijah ketika pulang dari Hira, ketika Nabi alaihi salatu wasallam pulang dari gua Hira, Apa kata Khadijah? Kalla wallahi la yukhzika Allah abad. Enggak mungkin Allah akan menghinakan. Baik, yang kedua. Dua, Farqah bin Naufal, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jangan ada yang mencemooh Farqah bin Naufal karena saya telah melihat sebuah surga atau dua buah surga untuknya. Baik, barakallahu fiik. Berkaitan dengan Farqah bin Naufal ini, ana semalam membaca bahasa Arabnya. Ada yang kurang tepat di sini sebutkan terjemahannya Farqah bin Naufal, yaitu Rasulullah SAW bersabda. Di dalam bahasa Arab dikatakan Farqah bin Naufal alladhi yaqulu anhu Rasulullah SAW. Jadi Farqah bin Naufal yang Rasulullah SAW bersabda tentang dia. Jadi Nabi bersabda tentang Farqah, bukan yaitu Rasulullah SAW berkata. Yang betul Farqah bin Naufal yang Rasulullah SAW bersabda tentang dia, la tasubbu Farqah bin Naufal fa inni qad ra'aitu lahu jannatan aw jannatain. Kalian jangan mencemooh Farqah bin Naufal. Karena apa? Karena sesungguhnya aku melihat bagi dia itu satu surga atau dua surga. Subhanallah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah mengatakan, dan bagi orang yang takut dengan maqam Tuhannya, dia akan diberdirikan di hadapan Allah, ada dua surga. Farqah telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dia mendapatkannya. Baik, lanjutkan ucapan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, setelah peristiwa itu tidak lama kemudian Farqah meninggal. Karena apa yang dikatakannya adalah ungkapan keimanan terhadap apa yang dia dapatkan, dan sebuah keyakinan terhadap wahyu dan niat yang tulus untuk mengikuti kebenaran yang sebentar lagi tiba. Naam, ucapan Farqah bin Naufal ketika Khadijah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Farqah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, apa kata Farqah bin Naufal? Dia mengatakan, innahu lana mus alladhi nazzala ala Musa. Itu tuh malaikat Jibril yang turun kepada Nabi Musa. Ini menundukkan kalau Farqah beriman. Lalu Farqah mengatakan, yang nanti akan dijelaskan oleh Ibnul Qayyim. Perkataan Ibnul Qayyim di sini sebutkan, Farqah mengatakan, wallahi law kuntu jadha'an hina yukhrijuka qawmuka. Andai kata aku dalam kondisi muda, belia, gagah, perkasa, ketika kaummu mengusirmu, aku akan membelamu mati-matian. Ungkapan ini tidak mungkin. Afwan. Ungkapan ini tidak mungkin dari orang yang tidak beriman. Suaranya tidak kedengaran. Suaranya tidak terdengar. Sekarang kedengaran? Jamaah, barusan ada yang gangguin soalnya. Tunggu sebentar. Taib, sekarang kedengaran? Taib, ana matikan, kita telepon lagi. Taib, sekarang terdengar? Assalamualaikum. Jamaah, terdengar suaranya? Atau tidak? Halo, ana nggak dengar suara apa-apa nih. Nah, kita lanjutkan. Subhanallah. Ini amanya Skype ini kita. Kita tunggu. Ana belum dengar suara mereka. Ustaz, suara hilang katanya. Waduh. Bentar, kalau suaranya hilang ini ana cari sebabnya, prevensi suara. Tunggu sebentar. Baik. Baik, udah kedengar? Telepon suara hilang. Mikrofon udah hidup. Volume output bentar. Ibu-ibu pada ketawa-ketawa di sana. Volume input bentar. Pengaturan untuk perangkat yang dipilih. Internal. Tunggu bentar jamaah. Skype, edit percakapan. Tambah volume. Enggak kemut. Ini kemute enggak sih? Mikrofon dimatikan, suara mikrofonnya hidup. Bentar, kayaknya ana matikan ulang ya. Bismillah, kita mulai ulang. Mulai ulang. Assalamualaikum. Oke, bentar lagi kita lanjutkan. Bismillah. Nah, insyaallah 1 menit kita lanjutkan lagi. Ya, sambil menunggu komputer ini hidup lagi, berkaitan dengan Waraqah bin Naufal. Kita tahu bagaimana Waraqah bin Naufal, dia ingin membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan awal turunnya Iqra. Dan ketika Waraqah mengatakan dia ingin dalam kondisi muda belia, berangan-angan dalam kondisi muda belia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir oleh kaumnya, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Beliau mengatakan, awa mukhriji ya qaumi, apakah kaumku akan mengusirku? Waraqah telah membaca kitab Taurat. Dia telah mengetahui bagaimana nabi-nabi yang diutus. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam diburu oleh kaumnya untuk dibunuh. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam diburu oleh Fir'aun dan bala tentaranya untuk dibantai. Dan akhirnya Allah Jalla Jalaluh memberikan kemenangan kepada mereka. Tapi tetap seorang yang membawa risalah yang seperti dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam akan dimusuhi. Oleh karena itu, pernyataan Waraqah menandakan kalau dia beriman. Nah, dia beriman. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyatakan hal itu, Sejatinya itu udah cukup sebagai bukti kalau Waraqah beriman. Aku melihat bagi Waraqah satu atau dua surga. Dan tentunya tidak masuk surga kecuali orang yang beriman. Dan Waraqah adalah lelaki pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, bentar nih. Bismillah. Dan sejatinya seorang yang beriman ketika mendapatkan kebenaran, dan itu hidayah dari Allah. Orang yang mendapatkan kebenaran, sejatinya dia memiliki kewajiban untuk menerima kebenaran tersebut tanpa menunggu dan berpikir panjang lebar. Baik, insyaallah kita akan mulai sama teman-teman yang di siap, sudah keluar. Ini yang Skype, bismillah. Assalamualaikum. Masya Allah, kayaknya belum terdengar nih. Bentar. Assalamualaikum, udah dengar suaranya? Belum terdengar? Udah? Udah belum? Assalamualaikum. Kayaknya belum terdengar lagi jemaah. Udah? Baik, alhamdulillah. Selesai urusannya. Kita hampir keringetan barusan. Baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi kita jemaah? Baik, kisah Waraqah bin Naufal. Maksudnya pernyataan Ibnu Katsir, Waraqah bin Naufal mengikuti kebenaran. Karena dia telah menyatakan bahwasanya yang turun kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam adalah wahyu melalui Jibril, sebagaimana turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi di sini Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, jadi ada yang perlu diterjemahan yang ditulis di sini yang berkaitan dengan ucapan Ibnu Al-Qayyim. Di sini disebutkan wa aslama al-qis Waraqah bin Naufal. Pendeta Waraqah bin Naufal masuk Islam. Wa tamanna ay yakuna jada'an. Disebutkan di sini dan berjanji untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala dikeluarkan dari kampung halamannya. Ya mungkin maknanya kurang lebih sama ya. Jadi kalau bahasa Arabnya dikatakan wa tamanna ayyakuna jaza'an, dan dia berangan-angan dalam kondisi muda belia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir oleh kaumnya, dikeluarkan dari kampungnya. Baik. Tolong dibaca perkataan Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala. Karena itu kami katakan bahwa yang paling pertama masuk Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah, dan dari kalangan laki-laki adalah Waraqah bin Naufal. Namun karena dia meninggal dunia dengan sangat cepat, setelah itu menyebabkan muncul perselisihan tentang keislamannya. Wallahu a'lam. Tabarakallahu fik. Ini penjelasan yang sangat gamblang sekali, karena ada perbedaan pendapat tentang siapa lelaki yang pertama kali masuk Islam. Berkaitan dengan wanita yang pertama kali masuk Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Dia adalah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tentang lelaki yang masuk Islam pertama kali, ada yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, ada yang mengatakan Waraqah bin Naufal, tapi sebenarnya Waraqah bin Naufal. Karena Waraqah telah berkata dia akan membela Nabi alaihi salatu wasalam apabila Nabi diusir dari kaumnya sebelum turun surat Al-Muddathir. Ketika Iqra, dia sudah masuk Islam. Dia sudah percaya kalau ini adalah Nabi utusan Allah Jalla Jalaluh. Namun karena umurnya yang pendek, sehingga tidak ada kisah tentang dia. Dia meninggal dunia setelah turunnya ayat itu, sehingga orang-orang tidak banyak tahu. Baik, orang yang ketiga yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam umurnya ketika itu 38 tahun kira-kira. Dia masuk Islam. Kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Umur Ali disebutkan ketika itu ada yang berpendapat 8 tahun, ada yang mengatakan 6 atau 8 tahun. Dia masih anak-anak. Kenapa Ali bisa masuk Islam? Atau kenapa Nabi SAW menawarkan Islam kepada Ali bin Abi Thalib? Karena Ali bin Abi Thalib ternyata salah satu anak pamannya yang hidup bersama Nabi SAW. Pamannya memiliki banyak anak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin meringankan beban pamannya yang memiliki anak banyak. Akhirnya diambil salah satu dari anaknya, dirawat dan dibesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar ketika Ali bin Abi Thalib menjadi anak yang pertama kali masuk Islam, karena dia ada bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Yang kelima, Zaid bin Harithah, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjemahan yang kurang tepat. Karena dalam bahasa Arabnya disebutkan Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula itu artinya mantan budak. Jadi Zaid bin Harithah ini dahulunya adalah budak Nabi alaihi salatu wasallam, yang Nabi mendapatkan hadiah dari Khadijah. Setelah itu Zaid bin Harithah hidup bersama Nabi SAW. Dan orang tuanya datang. Karena Zaid termasuk anak yang diculik kemudian dijual. Orang tuanya datang mengharap Zaid bisa pulang kembali. Nabi SAW mengatakan kepada orang tuanya, ya terserah kalau Zaid mau balik silahkan. Ditawarin Zaid sama orang, Zaid kau balik daripada kau bersama orang ini jadi budak kau di sana. Nah, ketika itu Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anaknya, sebagai anak angkat. Yang dahulunya anak angkat itu, adopsi anak itu ada dalam Islam, tapi setelah itu dibatalkan. Maka Zaid yang dahulunya dikenal dengan Zaid bin Muhammad selama berada di kota Mekah, akhirnya kembali dipanggil di kota Madinah Zaid bin Harithah. Jadi dia adalah mantan budak Rasulullah SAW. Baik, silakan dibaca. mereka adalah generasi awal yang gesit melakukan dakwah dengan rahasia, sehingga melalui tangan Abu Bakar banyak sekali dari kalangan sahabat telah masuk Islam, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Mereka adalah 5 sahabat yang tergolong 10 sahabat yang digembirakan masuk surga. Barakallahu fikum. Ana enggak tahu bahasa digembirakan ini apakah bahasa Indonesia yang baku ya. Bahasa Arabnya mereka itu al-mubasysyarun bil jannah. Artinya yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Apa digembirakan masuk surga itu artinya diberi kabar gembira untuk masuk surga? Ibu, Ibu. Iya. Digembirakan masuk surga, digembirakan juara satu mamanya. Itu artinya mendapat kabar gembira juara satu. Diberi Ustaz, disenangkan Ustaz. Disenangkan, belum, mereka belum masuk surga. Mereka dikasih kabar gembira akan masuk surga. Diberi kabar gembira. Kayaknya diberi kabar gembira sih yang tepat ya. Tapi nanti kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, mungkin ana yang salah. Tapi ala kulli hal, kita melihat nih Abu Bakar As-Siddiq ketika masuk Islam, dia menerima Islam. Dia tidak hanya untuk dirinya. Abu Bakar juga punya sahib-sahib. Sahib-sahib yang baik sama dia. Ya tentunya Abu Bakar telah meminta izin kepada Nabi SAW untuk mengajak. Dan Abu Bakar mengajak Utsman bin Affan. Utsman menerima Islam itu. Utsman bin Affan ketika itu umurnya kira-kira 34 tahun. Kemudian beliau mengajak Az-Zubair bin Awam. Zubair bin Awam umurnya kira-kira 16 tahun. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Ya umurnya tidak lebih dari umur-umur mereka. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas umurnya 17 tahun. Abdurrahman bin Auf kira-kira 16 atau 15 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas umurnya 17 tahun. Talha bin Ubaidillah umurnya kira-kira 15 tahun. Mereka masih anak-anak muda yang menerima Islam ini. Dan bisa dibayangkan ya, pernyataan orang-orang Syiah bahwasanya Abu Bakar Siddiq pura-pura masuk Islam. Ketika Nabi meninggal dunia, dia murtad. Ini adalah ungkapan yang secara akal tidak bisa diterima. Akal manusia mana yang nerima? Abu Bakar menerima Rasulullah SAW sebagai Nabi dan beriman dengannya di masa yang sangat sulit. Ketika tidak ada manusia yang beriman, Abu Bakar beriman. Bersama Ali, bersama Khadijah, bersama Marwah. Belum ada sesuatu yang diharapkan dari Islam. Kalau berpikir ketika di Medina Islam sudah mulai jaya, mungkin orang pura-pura masuk Islam bisa diterima untuk mendapatkan manfaat dunia. Tapi Abu Bakar tidak. Bahkan dia mengajak orang lain untuk masuk Islam. Dia mengajak tuh 5 sahabat yang dijamin masuk surga. Semua amalannya itu akan ada di timbangannya Abu Bakar. Kita tahu pahala orang yang mengajarkan kebaikan. Apa kata Rasulullah SAW? Ad-dalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti yang mengamalkan kebaikan itu. Man sanna sunnatan hasana, barang siapa yang memberikan contoh yang baik, maka dia dapat pahala sunnah itu dan pahala orang-orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Tanpa dikurang. Makanya Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah umat Islam setelah Nabi alaihi salatu wasalam. dan tidak ada yang berbeda pendapat tentang hal itu. Kalaupun ada sesuatu perselisihan-perselisihan, itu perselisihan yang wajar yang kemudian selesai dan hilang. Taib. Dan ambil pelajaran dari umur mereka. Mereka yang masuk Islam semuanya di bawah Nabi SAW. Kecuali Waraqah yang sudah tua renta memang dia. Yang kemudian meninggal dunia. Anak-anak muda itu lebih mudah menerima kebenaran. Lebih mudah bagi dia untuk menerima kebenaran. Dan di mana-mana, di seluruh dunia, yang ditakutkan oleh penguasa adalah anak-anak muda. Mereka tidak takut dengan orang-orang yang sudah sepuh. Tapi kalau anak muda berubah, maka masa depan sebuah negeri akan berubah. Dan musuh-musuh Islam tahu dengan kekuatan anak muda. Sehingga yang dirusak di sebuah negeri bukan orang yang tua. Biarkan yang tua sudah, tinggal nunggu mati, selesai mereka. Yang mereka rusak adalah generasi anak muda. Dengan kekuatan fisik mereka. Dengan idealisme yang ada dalam jiwa mereka. Anak muda ingin satu perubahan. Sehingga mereka menerima agama Islam itu dan berjuang. Baik, lanjutkan. Termasuk yang paling awal masuk Islam adalah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, Abu Salamah radhiyallahu anhu, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, Utsman bin Mas'ud, dan kedua saudaranya Abdullah dan Sa'id bin Zaid dan lain-lain. Barakallahu fiik. Jadi ada sahabat-sahabat yang dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang masuk Islam di awal. Sebutkan tambahan selain yang sudah disebutkan, ada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah yang juga termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian kalau kita lihat ada satu lagi 10 sahabat yang masuk surga, siapa jemaah? Yang masuk Islam pertama itu 9. Satu masuk Islamnya terlambat. Siapa dia? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi keislaman Umar bin Khattab memberikan warna yang berbeda. Sehingga itulah yang membuat Umar termasuk yang mendapatkan kabar gembira masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena perjuangan Umar bin Khattab. Setelah dia masuk Islam, kemudian dia berjuang untuk Islam. Jadi di sini ada 4 sahabat. Abu Bakar 5. 5 yang masuk Islam lewat Abu Bakar Siddiq. Ditambah Ali bin Abi Thalib, tambah Utsman bin Affan. Jadi berapa? 8. Jadi 8 sama Abu Bakar. Jadi 7 lah. 7. Baik, 5 yang masuk Islam lewat Abu Bakar. Utsman ada di dalamnya. Tambah Abu Bakar. Tambah Ali 7. Kemudian tambah Abu Ubaidah. Jadi 8. Tambah serta lagi siapa? Sa'id bin Zaid di sini sebutkan. Yang 132. Jadi 9 kan? Satu lagi siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi 9 di antara mereka masuk Islam di awal-awal Islam. Dan tentunya mereka yang masuk Islam di awal tidak sama dengan yang masuk Islam setelah dakwah terang-terangan. Tidak sama dengan yang masuk Islam setelah hijrah. Taib. Kemudian di sini disebutkan adapun yang paling pertama masuk Islam secara garis besar dan hampir saja merupakan ijma adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Selesai sudah. Kalau kita bicara keutamaan Khadijah, makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau terus memberikan penghargaan kepada Khadijah Ketika Khadijah sudah meninggal dunia, beliau tidak hanya menjaga Khadijah dalam hidupnya, wanita yang sudah tua renta. Khadijah meninggal dunia ketika umurnya 65 tahun. Dan Nabi tidak menikah dengan wanita lainnya ketika itu. Padahal wanita tua itu ya sudah tua lah Khadijah, umur 65 tahun. Tapi itulah kesetiaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menikah dengan banyak wanita. Tapi tetap Khadijah ada di hati beliau. Tidak pernah hilang. Dan tidak ada satupun istrinya yang menggantikan posisi Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau ketika menyembelih seekor kambing, yang beliau kasih siapa? Teman-temannya Aisyah, teman-temannya Zainab, teman-temannya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini bentuk kesetiaan seorang suami kepada istrinya. Bukan hanya istri, tapi dia adalah pendukung dakwah Nabi sejak awal beliau berdakwah. Baik, dilanjutkan. Mereka semua itu masuk Islam secara rahasia dan mereka berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi untuk membacakan wahyu Al-Qur'an dan untuk memberikan pengarahan keagamaan. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah dalam masa sembunyi-sembunyi, beliau perlu berkumpul dengan mereka. Berkumpulnya pun dengan cara sembunyi-sembunyi. Karena tidak boleh bocor nih urusannya. Karena kebocoran itu akan menyebabkan langkah yang selanjutnya akan semakin berat. Membangun pondasi harus dengan sabar, digali, ditata dengan rapi. Bangunan yang ke atasnya insya Allah gampang. Yang penting pondasinya dahulu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih rumahnya Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Sama umurnya Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam belasan pada waktu itu. Masih anak muda. Dan nanti kita akan lihat kenapa kok di rumahnya Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Kenapa tidak di rumahnya Abu Bakar? Kenapa tidak di rumahnya Uthman? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih secara khusus rumahnya Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam? Karena ada keistimewaan yang dimiliki rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Baik, kita sekarang akan berbincang tentang hikmah dakwah As-Sirriyah. Kita perlu membahas hikmah ini dikarenakan ada sebagian umat Islam yang kemudian di masa sekarang dakwah sembunyi-sembunyi. Di negeri Islam tidak ada yang memusuhi Islam di negeri itu. Syiar Islam, sholat bisa dengan mudah. Dan tidak ada yang melarang orang untuk ke masjid, untuk berkhutbah, untuk berceramah. Dia berdakwah sembunyi-sembunyi, lalu berpikiran, kita sekarang masih di fase Mekah. Dakwah sembunyi-sembunyi. Selesai fase Mekah. Kecuali nanti akan dibahas, mungkin kau ada di negeri kafir. Yang kau tidak bisa berdakwah dengan terang-terangan. Kau tidak bisa membacakan Al-Quran dengan terang-terangan. Kau tidak bisa bikin kajian terang-terangan. Kemudian harus sembunyi-sembunyi. Tapi ketika negerinya Islam, gak bisa kau katakan kita sekarang berada di fase Mekah. Belum, ini belum fase Madinah. Karena ada sebagian yang berpendapat seperti itu. Dan Syekh akan menyebutkannya dari hikmah yang bisa dipetik. Baik, di sini ada tiga pelajaran. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya itu, Syekh menyebutkan, kita perlu duduk, beliau mengatakan berhenti dalam poin dakwah Sirriyah ini, thalathata mawaqif. Ada tiga tempat berhenti kita untuk berpikir, mengambil hikmah. Taib, yang pertama, silakan dibaca. Hikmah atau pelajaran? Hikmah pertama, pertanyaannya, mengapa dakwah didahului dengan rahasia? Jawabannya adalah, satu, agar warga Mekah tidak dikagetkan dengan peristiwa yang menakutkan mereka, yang menyebabkan mereka kalap dan mematikan embrio dakwah dari masa buayan. Taib, kenapa kok dakwah Sirriyah? Ini jawabannya. Jawaban pertama, kondisi kota Mekah. warga kota Mekah. Itu kalau dakwahnya terang-terangan, maka mereka akan kaget dan mereka akan menolak mati-matian. Kalau hanya menolak mungkin tidak masalah, tapi mereka akan membunuh dakwah ini dari buayanya. Maka penting nih bagi seorang yang berdakwah untuk mengetahui kondisi kampungnya, kondisi tempat yang hendak dia menyampaikan. Dan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Artinya beliau tahapan-tahapan ini berdasarkan wahyu. Kapan beliau dakwah sirriyah selama 3 tahun, lalu beliau diperintahkan untuk dakwah jahriyah, itu sesuai dengan turunnya ayat-ayat. Setelah beliau meninggal dunia, apabila ada seorang yang berdakwah di negeri kafir umpamanya, dia lihat kondisinya. Apakah memang dakwah harus sirriyah atau tidak? Mungkin tidak. Kita punya teman-teman yang di Amerika, kita punya saudara-saudara yang ada di Eropa, yang ada di Australia, ternyata mereka bisa punya Islamic Center. Apa perlu dakwah sembunyi-sembunyi ketika Islamic Center bisa berdiri? Tidak perlu. Apakah perlu dakwah sembunyi-sembunyi ketika masjid keluar izinnya? Tentunya tidak perlu. Rasulullah SAW, kenapa dakwah sembunyi-sembunyi? Karena kondisinya. Beliau tidak bisa membangun masjid. Beribadah pun harus sembunyi-sembunyi. Karena kalau ketahuan beribadah, mereka akan disiksa. Dan kita akan lihat. Ketika Nabi SAW mulai berdakwah terang-terangan, maka tatkala itu, mereka disiksa dan ditindas. Tapi tidak masalah mereka disiksa dan ditindas. Kenapa? Karena pondasinya udah kuat nih. Selama 3 tahun tuh, Abdurrahman bin Auf, ya, Talha bin Ubaidillah, Al-Arqam bin Abil Arqam, mereka sudah ditempa selama 3 tahun. Dibacakan ayat-ayat Allah, dikasih arahan. Sehingga iman mereka seperti baja. Dan tatkala mereka ketahuan sebagai seorang yang muslim, mereka disiksa, tidak ada satupun di antara mereka yang pindah dan keluar dari agamanya. Karena sudah siap. Baik, itu pelajaran pertama. Baik, pelajaran kedua. Atau jawaban kedua. 2. Agar barisan dakwah mendapatkan kader-kader yang siap membela dakwah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkannya dan muncul musuh-musuh Islam yang berupaya menghancurkannya. Nah, ini yang barusan kita sampaikan. Beliau sedang sallallahu alaihi wasallam membentuk kader yang siap untuk membela kebenaran. Dan ini terulang pengkaderan para sahabat terulang ketika mau hijrah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkader sahabat untuk hijrah? Artinya mempersiapkan kota Madinah untuk menerima dakwah ini. Yang awalnya 6 orang masuk Islam, didakwain, tahun depan 12 orang, tahun depan 70 orang. Setelah itu mereka pulang, mereka siap kota Mekah, kota Madinah afwan, baru Nabi hijrah bersama para sahabatnya. Jadi menciptakan pembela-pembela kebenaran itu penting. Ketika kondisinya, ya memang kita gak bisa berjalan seenak kita. Perlu adanya strategi dan tahapan-tahapan. Baik, tafadhal dibaca. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berkata, tidak ada dalil akurat yang bisa dijadikan pegangan oleh mereka yang melakukan dakwah rahasia di negara-negara kaum muslimin dewasa ini. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam masalah itu karena beliau dan sahabat-sahabatnya pada waktu itu tidak mampu untuk memperdengarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mereka tidak diizinkan untuk melakukan salat, tetapi setelah barisan dakwah mereka kuat, maka dakwah akhirnya diumumkan. Yaitu konsekuensinya mereka berhadapan dengan siksaan dan intimidasi sebagaimana yang dikenal di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, asal dari dakwah ini adalah mengumumkan. Adapun cara rahasia hanya dipakai apabila berhadapan dengan darurat yang kondisinya bisa dipahami oleh orang cerdas. Karena rahasia adalah bentuk pengecualian dan bukan dasar utama. Nah, bukan dasar utama dakwah adalah sembunyi-sembunyi. Kita disuruh mengumumkan dakwah ini, menyampaikan agama ini kepada semua, bukan hanya kepada perorangan, tapi kepada semua halayak. Nabi diperintahkan mengatakan, Qul ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a. Wahai umat manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Jadi kalau ada orang yang berdalih, Syekh Abu Bakar mengatakan ada kelompok-kelompok memang, sekte-sekte yang mereka berdakwah sembunyi-sembunyi di dalam negeri Islam. Dan Anda sampaikan tadi, di dalam negeri kafir pun terkadang tidak perlu sembunyi-sembunyi. Bahkan Anda melihat, Anda beberapa kali nonton beberapa potongan video pendek di Eropa, di Amerika, bagaimana seorang muslim berdakwah di pasar, berdakwah di tempat umum. Enggak ada yang ngelarang. Dia bercerita tentang keindahan Islam tuh, orang-orang, ya Allah ya, orang-orang non-muslim datang kumpul di sana, perempuan dengan pakaian yang biasa dia pakai, yang laki kadangkala, tapi dia dengerin. Dan tidak ada yang melarang. Sehingga kenapa sekarang kita harus sembunyi-sembunyi? Apa memang ada yang perlu kita sembunyikan? Enggak ada. Qur'annya udah jelas. Tapi kondisi daruratlah yang membuat dakwah itu akhirnya secara rahasia. Makanya dulu tuh Al-Lalika'i menyebutkan dalam kitabnya I'tiqad Ahli Sunnah, dia menyebutkan sebuah athar, kalau kau melihat ada orang lima berkumpul sembunyi-sembunyi tanpa orang banyak, maka kau curigain dia. Bisa jadi mereka ingin keburukan. Dan itu yang terjadi. Maka ingat, kalau ada orang berdalih dengan dakwah Syria Nabi SAW, lalu dia berdakwah sembunyi-sembunyi di negeri Islam atau di negeri kafir yang kita mendapatkan kebebasan untuk menyampaikan agama Allah ini, maka ada sesuatu yang tidak tepat di diri mereka dan perlu diluruskan. Jadi dakwah Islam ini gak perlu ada intel, ada mata-mata umpamanya dari di Indonesia, mungkin di Indonesia ada BIN, badan intel, atau intel dari kepolisian. Kalau di Amerika mungkin ada CIA, ada FBI, ada apalah. Mereka punya mata-mata. Nggak perlu, nggak ada yang disembunyikan Islam ini. Kita dakwah apa adanya. Mau ceramah, dulu ceramah, katanya kalau ceramah hati-hati Ustaz, ada intel. Sekarang ceramahnya live. Semua bisa dengar. Semua bisa mencatat. Asalkan yang kita sampaikan adalah kebenaran yang ada dalam Al-Quranul Karim, insyaAllah tidak ada masalah. Maka seorang hamba yang beriman hendaklah berdakwah terang-terangan dengan adab dan etika yang telah diajarkan oleh Islam. Dan kita tahu Nabi SAW orang yang paling sempurna akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Baik, sekarang setelah tadi dua pertanyaan. Afwan, satu pertanyaan kemudian dijawab. Kemudian sekarang ada hikmah yang lainnya. Silahkan dibaca. Berdasarkan penjelasan di atas, kita mengambil beberapa pelajaran di antaranya. Satu, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Maka apabila ada perintah untuk melakukan amaliyah dakwah, lakukanlah sesuai dengan kemampuan dan sejalan dengan manhaj yang benar. Nah, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ini perlu kita pahami sehingga seorang muslim juga tidak terbebani hidupnya. Allah tidak membebani hamba kecuali sesuai dengan kemampuan. Dalam urusan amar ma'ruf nahi mungkar, ini kadangkala orang salah faham. Ketika engkau tidak mampu merubah kemungkaran dengan tanganmu, maka kau rubah dengan lisanmu. Tetap dikatakan merubah dengan lisanmu. Tidak dikatakan kau tidak merubah kemungkaran. Kan jelas merubah kemungkaran, kata Nabi SAW, biadih dengan tangannya, kalau mampu. Artinya engkau bisa merubah kemungkaran dan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih dahsyat. Laksanakan. Tapi kalau ternyata kau merubah kemungkaran yang timbul kemungkaran lebih besar, berarti kau enggak mampu. Engkau malah melakukan mudarat sekarang. Yang kedua, enggak mampu, maka rubah dengan lisannya. Enggak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan yang dengan hatinya dikatakan dia merubah kemungkaran dengan hatinya. Dan kelak kita akan ditanya, Artinya urusannya ini urusan sama Rabbul Alamin, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Basir, Al-Khabir, yang Allah tahu dengan segala yang detail dari diri kita. Kau mampu dengan lisanmu tapi kau tidak mengingkarinya, maka kita akan ditanya. Tapi yang jelas, merubah, mengajak kepada kebaikan sesuai dengan manhaj, dengan metode yang sudah ditetapkan, tidak bikin-bikin sendiri. Baik, yang kedua. Dua, tidak tergesa-gesa untuk memetik hasil, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang diperintahkan untuk memikul kewajiban dakwah ini, karena sangat mencintai dakwah, antusias dan responsif, sangat berambisi agar manusia menerima dakwahnya. Seharusnya beliau mengajak siapa saja yang dia temui di jalan atau yang ditemuinya di Ka'bah ataupun dalam perkumpulan-perkumpulan. Namun ternyata dia tidak menceritakan dakwah itu kecuali kepada orang-orang tertentu. Beliau menahan diri, menanti masa berdakwah secara terbuka tiba yang akan mampu memberikan hasil yang lebih dan cepat, menunggu waktu yang tepat. Barakallahu fiik. Nah, kita lihat nih. Kita ambil pelajaran, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tergesa-gesa untuk memetik hasil. Mungkin kita berpikir kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di depan Ka'bah ketika orang-orang banyak kumpul di situ, kan akan semakin banyak orang yang menerima dakwah ini. Tapi beliau tahu hasil itu bukan dengan jumlah. Jadi kita bicara bukan kuantitas, bicara kualitas yang dibutuhkan. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memahami kondisinya. Kita kadang-kala kepingin orang banyak dapat hidayah langsung, kesempatan kau berbicara di depan umum, aku sampaikan semuanya, malah gak ada yang nerima. Maka jangan tergesa-gesa memetik hasil dalam berdakwah. Dan perjuangan dalam mengajak orang kepada kebaikan ini membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Dan ingat nih, bagi para wanita yang memiliki suami yang belum dapat hidayah, sabar. Baru dia ngaji sebulan kepingin suaminya berubah. Suaminya gak berubah, Ustaz, kayaknya anak khulu, Ustaz, ya. Minta cerai aja anak. Subhanallah. Sabar kau. Kau bertahun-tahun juga kayak suamimu. Maka ketika kau dapat hidayah itu, ada proses. Kita bicara bagaimana manhaj menyampaikan kepada seorang suami. Kadangkala suami punya 10 kesalahan. Sang istri kepingin meluruskan suami. Dia mengatakan, wahai suamiku yang tampan, yang aku cintai, habis isya aku ada perlu, ya. Nah, habis isya, habis makan, duduk. Afwan. Wahai suamiku, ada 10 kesalahanmu. Yang pertama, 1, 2, 3, 4. Seharusnya kau perbaikin 1 dulu, yang 9 kau sembunyikan. Yang 1 sudah bisa, alhamdulillah. Di situ kau rubah lagi. Jangan tergesa-gesa untuk memetik hasilnya. Terus kau berdakwah. Makanya Rasulullah SAW pelan-pelan. Dan hasilnya selama 13 tahun sedikit. 13 tahun nanti berdakwah di kota. Di kota Mekah, Masya Allah. Hasilnya tidak terlalu banyak. 100 atau kurang dari 100 jumlah orang-orang yang beriman. Tapi beliau bersabar. Taib. Fadal. Seorang da'i mesti mengetahui bahwa setiap manusia memiliki sisi fitrah dan kebaikan. Itu dipahami berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Setiap anak manusia yang dilahirkan lahir dalam keadaan fitrah. Namun fitrah itu tertutupi oleh dosa dan noda, dan untuk bisa sampai kepada fitrah itu perlu menanti dengan kesabaran. Beberapa masyayikh memberikan perumpamaan dengan berkata, sesungguhnya bagi siapa saja yang menyalakan api kemudian membiarkan kayu bakarnya hangus dan menyisakan abu dan arang, maka setelah seorang bisa saja mengeluarkan dari gundukan abu yang sudah dingin itu sebagai itu sebuah bara api kecil yang menjadi cikal api yang menyala, yaitu dengan cara meniup debu yang mengelilinginya hingga debu-debu itu dan sisa bakaran hilang, kemudian meniup kendali hingga muncul bara api yang bisa menyala tatkala diletakkan di atasnya daun kering atau kertas. Masya Allah, kita lihat nih. Jadi kita sama orang itu husnudzon. Semua orang ini memiliki sisi baik. Bahkan semuanya itu diciptakan di atas fitrah. Cuma masalahnya kita kadangkala ya udah dari awal itu apa istilahnya ya, udah kalah duluan. Melihat aduh gak mungkin beriman, sudah gak mungkin. Orang kayak gini mau berubah, Allah. Nunggu matahari terbit dari arah barat kayaknya. Itu ada di diri kita, di sebagian di antara kita. Apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau berhusnudzon. Bahkan kita tahu Nabi alaihi salatu wasallam nanti itu ketika beliau ditawarin untuk menimpakan dua bukit kepada penduduk Mekah atau kepada penduduk Thaif, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hal itu? Beliau enggak nerima. Enggak. Aku berharap nanti dari anak keturunan mereka muncul generasi yang menyembah Allah jalla jalal. Dan itu yang diharapkan. Cuma memang kadangkala fitrah manusia ini tertutupi. Makanya untuk memasukkan cahaya, gini nih, kalau di sini dicontohkan dengan debu, dengan orang yang membakar. Dia bakar kayu sampai habis, kayunya jadi abu. Mungkin kita berpikir, aduh gak ada apinya udah. Coba kau perhatikan. Kau pisahkan, pisahkan, pisahkan, ternyata ada di situ. Dan ada di diri manusia, itu api. Itu bara ada. Ketika kau tahu itu ada, alhamdulillah. Bara itu bisa membakar. Kau kasih daun-daunan, maka kemudian akan terbakar. Begitulah manusia. Ada sisi baik manusia yang diharapkan dari dia. Tapi proses untuk memilah abu itu, itu yang dikatakan membutuhkan waktu dan kesabaran. Dan Nabi bersabar. Ini pelajaran buat kita pun perlu bersabar. Perlu bersabar. Karena kesabaran itu kunci kesuksesan. Baik, lanjutkan. Akan tetapi kenyataannya banyak manusia yang terlalu tergesa-gesa dalam mengeluarkan bara kecil itu dari tumpukan abu. Dia langsung dan cepat meniup tumpukan abu tersebut yang menyebabkan abu itu bertebaran di mukanya. Dan cikal bara itu berserakan tanpa bisa dimanfaatkan lagi. Begitulah perumpamaan berdakwah di jalan Allah. Siapa saja yang tergesa-gesa dalam memetik hasil, maka mudharatnya akan lebih banyak daripada manfaatnya. Namun bagi yang berhati-hati dan bersabar dalam bekerja untuk menghilangkan karat yang melekat di hati yang ibaratnya bagikan debu hingga dia berhasil menembus hati hingga meraih cahaya kebenaran dan menerangi sekelilingnya. Objek dakwahnya menerima ajakannya, maka dia telah berhasil karena menghindari tergesa-gesa dalam memetik hasil. Nah, ini pelajaran penting buat kita semua. Kita yang berdakwah, kita yang mengajak, orang-orang yang belajar, yang kelak bakal menjadi ustaz, yang bakal menyampaikan kepada umat. Kadangkala mereka ya berada di kampung ini, aduh kayaknya gak bisa pindah ke kampung lain, pindah ke kampung lain, pindah ke kampung lain. Ternyata masalahnya bukan di penduduk kampung tersebut. Ini ustaz udah 5 kali pindah kampung nih. Kenapa? Oh kampung sana gak bisa udah. Ana udah pernah dakwah di sana. Mungkin kau gak bisa. Bukan berarti orang lain gak bisa. Kau yang gak bisa, nah. Kenapa? Karena kau tergesa-gesa. Karena kau merasa Ana pernah di sana 3 bulan. Aduh orangnya susah. Baru 3 bulan kau. Nabi Nuh 950 tahun. Maka perlu diperhatikan bahwasanya perlahan-lahan mengajak orang kepada kebaikan dan menanti hasil. Tugas kita itu bukan memetik hasil. Tugas kita bukan. Hasil itu Allah yang kasih. Tugas kita menjalankan proses ini dengan benar. Maka seorang harus berilmu ketika mengajak orang. Sehingga proses itu berjalan dengan benar. Ada hasil, gak ada hasil. Ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Gak ada pengikutnya. Satu pun gak ada. Ya'ti nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1 orang. Ada yang 2 orang. Ada nabi yang tidak ada pengikutnya karena dia dibunuh oleh kaumnya. Tapi nabi itu telah melaksanakan proses dengan benar. Proses dakwah itu. Maka kewajiban kita hanya berusaha. Kemudian di sini disebutkan kisah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang beliau tidak tergesa-gesa ketika beliau melihat di masa beliau di kota Riyadh sana ada orang yang tawaf di kuburannya Zaid bin Khattab. Tawaf di kuburannya Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau tidak serta-merta mengingkari mereka dengan mengatakan, oh syirik, masuk neraka nih orang-orang. Lah, pelan-pelan tuh hati itu yang ada karatnya, kok perlu pelan-pelan dibersihin. Beliau hanya mengatakan ketika melihat orang-orang tawaf di kuburannya Zaid, apa kata beliau? Allahu khairun min Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid. Kau minta sama Allah lah. Ini kan ucapan yang bijak sekali. Kita kan mengatakan, oh syirik tuh, syirik melakukan nih. Oh syirik-syirik. Betul, mungkin mereka melakukan kesyirikan. Tapi bagaimana mengajak mereka untuk keluar dari kesyirikan? Kadang-kadang perlu kata-kata yang tidak menabrak mereka. Tapi tinggalkan kata-kata yang membuat mereka berpikir. Syekh mengatakan Allah khairun minaz zaid. Maka ini perlu kita juga mengamalkan seperti itu. Umar bin Khattab ketika melihat ada seorang lelaki yang sedang membesuk Umar dalam kondisi Umar sekarat ya. Ada anak muda lewat, dia mengucapkan takziah kepada Umar bin Khattab lalu dia pergi. Ketika pergi, apa kata Umar bin Khattab? Rudda alayya syab. Anak muda tadi tolong kau balikin ke aku. Karena dilihat bajunya ternyata menyapu tanah. Anak muda itu, Isbal. Apa kata Umar bin Khattab nih? Ucapan Umar bin Khattab. Supaya kita yang berdakwah sekarang belajar juga. Umar bin Khattab mengatakan irfa thawbak. Kau angkat bajumu. Fa innahu atqa li rabbika wa anqa li thawbika. Karena itu lebih bertakwa kepada Allah, kepada Rabbmu, dan itu lebih bersih untuk pakaianmu. Kalau kita melihat kayak gitu, apa yang kita lakukan? Ma tahtal ka'bain fa finnar. Yang di bawah mata kaki di neraka nih. Kau mau kakimu di neraka? Masya Allah, kita kadangkala begitu semangatnya jamaah. Hadis itu sahih, benar tuh hadis. Dan Umar insya Allah tahu dengan itu hadis. Tapi Umar tidak menyebutkan hadis itu. Umar mengatakan kau angkat pakaianmu, itu akan lebih bertakwa kepada Rabbmu dan akan lebih bersih untuk bajumu. Subhanallah jamaah. Ini yang kadangkala kita perlu belajar. Baik, hikmah yang kedua. Hikmah kedua, kita menyaksikan bahwa yang pertama kali menjadi sasaran dalam berdakwah adalah seorang wanita, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dia menerimanya dan masuk ke dalam agama Islam. Ini berarti bahwa manusia yang paling pertama masuk Islam adalah wanita. Subhanallah tuh, yang tadi kita sampaikan. Bagaimana keutamaan Allah berikan kepada wanita, kepada Khadijah. Dan wallahu alam, ana yang tahu sepanjang ana baca buku-buku sirah, buku-buku hadis ya, tentunya tidak semua ana baca, bahwasanya mungkin nanti bisa dikasih masukan sama jemaah, Allah itu hanya kirim salam buat Khadijah. Antum bayangkan, Rabbul Alamin kirim salam buat Khadijah. Ketika Khadijah datang bawa sesuatu buat Nabi alaihissalatu wassalam, ada Jibril di sana. Jibril mengatakan, hadhi Khadijah qad atatka. Ini Khadijah datang. Dia bawa sesuatu buat kau. Fa'idha hiya atatka fa'akri'ha min rabbihal salam. Kalau dia sampai kepadamu, sampaikan kepada dia bahwa Tuhan dia kirim salam sama dia. wa minni salam. Dan Jibril mengatakan, dan aku juga kirim salam buat dia. Ini kemuliaan subhanallah Allah berikan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Dia yang mendukung dakwah, membela Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita juga melihat Syekh menjelaskan di sini bagaimana wanita pertama atau orang pertama yang mati syahid bukan lelaki. Jadi orang pertama yang masuk Islam adalah wanita. Dan manusia pertama yang mati syahid membela agama ini adalah wanita juga. Dia adalah Sumayyah binti Khayyab, ibunya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anha. Bagaimana dia berjuang membela agama ini? Satu wanita pertama masuk Islam. Wanita kedua yang mati syahid di kalangan umat Islam adalah seorang wanita. Terus apa yang tersisa buat lelaki? Apa yang tersisa buat orang-orang laki? Dan bagaimana Islam memuliakan para wanita? Baik. Dibaca di sini, kemudian apa yang tersisa untuk kaum laki-laki? Kemudian apa yang tersisa untuk kaum laki-laki setelah itu? Apakah setelah itu kita masih saja terpengaruh dengan ungkapan bahwa agama Islam adalah agama yang tidak menghargai wanita, sementara kaum wanitalah yang paling pertama diajak masuk Islam? Bukankah dengan memulai dari wanita menunjukkan keutamaan wanita itu sendiri? Bukankah karena orang pertama yang menjadi mukmin adalah wanita, mengukuhkan kemuliaan itu bagi kaum wanita? Selain itu mengukuhkan bahwa memang wanita pantas untuk didahulukan. Allahu Akbar. Nah, lanjutkan. Jadi wanita mulia karena itu adalah manusia pertama yang diajak, yang pertama menerima dan yang pertama menolong. Kemudian dimuliakan dengan keberadaannya sebagai manusia pertama yang bertemu Allah karena agama ini. Semua itu sangat cukup untuk menjadi bukti bahwa agama Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Dan sebagai bantahan atas yang berpendapat bahwa Islam menzalimi wanita dengan diskriminasi gender. Allahu Akbar, itu tuh. Sampai sekarang, jadi kalau ada ungkapan ladies first, perempuan lebih dahulu, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak Khadijah, beliau dahulukan Khadijah, beliau tidak meremehkan kedudukan wanita, beliau tidak mengatakan perempuan mah bisa apa mah, enggak. Memang benar, laisa dzakaru kal unsa, lelaki itu tidak sama dengan wanita, betul. Tapi bukan berarti wanita itu disudutkan atau diremehkan dalam Islam. Enggak. Bahkan kita tahu dengan Khadijah ini bagaimana keutamaan seorang wanita. Jadi kalau ada orang-orang yang merasa didiskreditkan oleh Islam, karena masalahnya dia itu udah jauh dari fitrah. Ada yang rusak di diri dia. Dia menginginkan sesuatu, dia ingin sama dengan laki dalam umpamanya dalam banyak hal. Kalau kau sama dengan laki, kau sama dengan suamimu, terus siapa yang rawat anak-anakmu nantinya? Kau gantian ngerawat anak. Anak terus terang kalau dikasih gaji sehari 1 juta ngerawat anak, anak kayaknya milih cerai, jemaah. Kasih 1 juta ngerawat anak, lalu istri yang kerja. Enggak bisa. Itu bertentangan dengan fitrah seseorang. Karena memang Allah telah memberikan kepada wanita kelebihan. Kelebihan perasaan, kelebihan cinta, kelebihan kesabaran. Makanya wanita itu tempat sakinah, tempat kedamaian. Beda sama laki-laki. Ya memang begitu Allah ciptakan laki-laki. Tapi hikmah yang ketiga? Hikmah ketiga, keseriusan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam berdakwah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dari tangannya telah masuk Islam 5 orang yang tergolong 10 sahabat yang diberi kabar gembira sebagai ahli surga sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dia hanyalah seorang diri tetapi gesit dalam mengajak ke jalan dakwah. Dialah manusia pertama yang mengajak ke jalan dakwah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang menunjukkan bahwa satu jiwa bisa berbuat banyak itulah yang dikenal dengan dakwah fardiyah, dakwah personal yang bahkan dilalaikan oleh banyak manusia. Barakallahu fiik. Nah, ini dakwah fardiyah. Kadangkala memang sebagian orang itu melupakan dakwah fardiyah. Abu Bakar Siddiq sendirian, berapa yang bisa beliau bawa? Dakwah itu enggak harus di atas mimbar. Nunggu jadwal khutbah Jumat. Tanya, pulang liburan. Kau liburan dakwah enggak? Enggak ada ustaz, ana enggak ada jadwal khutbah Jumat. Udah ada ustaznya. Berarti kau akan berhenti berdakwah. Asas dakwah itu landasan pertama adalah dakwah fardiyah. Dakwah perorangan. Kau punya sahib-sahib. Pulang dari pondok nih, mamanya seorang santriwati. Pulang dari pondok, dia kan punya teman-teman dulu. Ini yang dilakukan Abu Bakar. Ketika dia masuk Islam, yang dia ingat pertama adalah sahib-sahibnya. Dan ini bentuk kesetiaan seorang sahib dengan sahibnya. Ketika mendapatkan sesuatu yang baik, siapa yang akan dia kasih? Aku punya teman-teman dulu. Teman-teman SD. Mungkin ibu-ibu, teman-teman kerja dulu. Mungkin dulu teman-teman arisan. Teman-teman kongkow apa? Teman-teman apa tuh? Kongkow. Apa tuh kongkow tuh? Kumpul-kumpul. Bahasa Indonesia? Tuh, bahasa gaul lah. Tapi yang jelas tadi, ketika engkau memiliki teman-teman, dan kau mungkin, aku gak punya jadwal untuk berceramah Ustaz, orang kampung gak nerima karena melihat anak mungkin pulang dari pondok ini itu, tapi kau bisa dakwah dengan perorangan. Datang ketemu sahibmu, undang makan ke tempatmu, lalu ngobrol sama dia, tanya kerjamu di mana ini itu. Lalu dalam di sela-sela obrolan itu kau sisipkan nilai-nilai yang bisa membuat dia berubah. Dan banyak sekali jamaah. Bahkan terus terang, mungkin ustaz ceramah yang hadir 1000 orang, mungkin yang hadir 2000 orang, mungkin tidak ada yang terpengaruh dengan ceramah itu. Tapi kau pulang dari ceramah, kau sampai ke tempat teman-temanmu di warung, kau sampaikan, subhanallah. Ana tahu seorang, Masya Allah, jemaah. Ada seorang yang dia, ana kenal baik sama dia. Dia cerita, ada fulanah, itu gak pernah, dia sholat tapi gak pernah puasa. Didatengin sama dia, ke rumahnya. Ini perempuan datang kajian berapa kali udah. Didatengin ke rumahnya, diajak macam-macam, besoknya langsung puasa. Ini puasa Ramadan, dia gak puasa pada waktu itu. Maka kadangkala dengan ngomong dua, empat mata ya. Empat mata itu ngomong dari hati ke hati itu. Insya Allah itu akan lebih mengena. Taib. Sebutkan sini, itulah dakwah fardiyah. Tafadhali. Landasan dan awal dari sebuah dakwah adalah dakwah fardiyah. Dan cara itu tidak membebankan, hanya memanfaatkan metode pertemuan. Itulah dakwah fardiyah yang bisa dilakukan oleh anak kecil maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, bisa dilakukan di rumah ataupun di jalan, di pertokoan ataupun tempat menjual roti, di sarana transportasi ataupun di lapangan terbang, melalui surat ataupun pesawat telepon. Masya Allah, sarananya mudah sekali, gak perlu undangan. Gak perlu nunggu diundang, kayak ustadz diundang ustadz ke Jakarta, gak perlu. Kau bisa dakwah lewat telepon, dakwah lewat HP. Sekarang lebih mudah lagi ya. Untuk dakwah fardiyah ini, kau punya sahib, kau tinggal WA dia. Kau punya sesuatu yang indah, kata-kata yang indah kau kirim ke dia. Bisa jadi dapat hidayah dia lewat kirimanmu tersebut. Kemudian di sini ada sebuah contoh nih. Syekh menyebutkan tentang pejabat Prancis ketika dalam penjajahan Aljazair. Bagaimana pejabat Prancis ini memanggil seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Hamid Aljazairi. Lalu ketika berhadapan langsung dengan pejabat itu, pejabat itu mengatakan, imma an tuqli'a an talqini talamidhika hadhil afkar. Engkau berhenti dari menyampaikan, mendikti kepada murid-muridmu pemikiran-pemikiran ini. Wa illa, kalau kau tidak berhenti, arsaltu junudan li'ighlaqil masjid. Aku akan kirim pasukan yang menutup masjidmu, tempat engkau menebarkan racun-racun itu kepada kita. Apa kata Syekh Abdul Hamid? Dia mengatakan, innaka la tastati'u dhalik. Kau enggak bisa. Kau enggak akan bisa. Marah nih. Gimana kau bilang aku enggak bisa? Aku nih pejabat nih. Kata dia, lalu dia mengatakan, coba dibaca ucapan Syekh Abdul Hamid ini. Kalau saya berada, Syekh Abdul Hamid berkata, kalau saya berada di tempat pesta, maka saya akan ajari peserta pesta itu. Kalau saya berada di sebuah perkumpulan, maka saya akan ajari yang hadir di situ. Kalau saya berada di kereta, maka saya akan ajari penumpang kereta yang sedang musafir itu. Dan kalau saya masuk penjara, maka saya akan jadikan para napi sebagai murid-murid saya. Dan kalau kamu membunuh saya, maka kamu telah menanam bara api di hati para penduduk negeri ini. Hal yang terbaik bagi kamu, wahai sang penguasa, adalah berdiam diri dari belenggu penduduk dalam agama dan bahasa mereka. Selesai. Jadi enggak ada istilah enggak bisa berdakwah. Enggak ada lagi istilah, aduh enggak boleh berdakwah, Ustaz. Mama ada yang mengatakan, aduh udah dicekal sana, cekal sini, udah enggak mungkin. Tuh beliau mengatakan, kau mau penjara aku di penjara berdakwah. Kau mau asingkan aku di tempat pengasingan, aku berdakwah. Enggak bisa. Cuma sayangnya umat Islam kadang-kadang tidak melakukan ini. Dia berpikir dakwah itu ya harus di masjid. Dakwah itu harus tabligh akbar. Dakwah itu harus kajian nih. Jadi pengajian nih, kalau model live kayak gini mah bukan dakwah gitu kan. Jadi kadang-kadang ada orang yang berpikir dakwah semua cara, khususnya yang dari hati ke hati itu mungkin lebih mengena daripada yang ceramah umum yang kita tidak tahu dengan siapa yang hadir. Yang hadir juga enggak tahu sama kau. Hadza wallahu a'lam. Itulah beberapa hikmah dari dakwah sirriyah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Baik. Kalau ada pertanyaan, tafadhali. Dengan materi ya. Untuk materi, pertanyaan saya materi, ada enggak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai yang 10 sahabat yang dijamin masuk surga tadi kan Umar masuknya terakhir. Berarti itu sudah di fase dakwah secara terang-terangan, tidak lagi di fase tersembunyi. Umar bin Khattab. Iya. Umar bin Khattab tuh masuk Islam tahun kelima ke-6 Hijriah. Dia masuk Islamnya. Jadi Umar itu termasuk yang sudah mengganggu dakwah. Dia termasuk pengganggu dakwah dan Rasulullah SAW akhirnya berdoa agar Umar dapat hidayah dan Allah kasih hidayah kepada Umar bin Khattab. Jadi masuk Islamnya setelah dakwah terang-terangan. Tapi yang dilakukan Umar itu sesuatu yang sangat dahsyat. Ketika dia dapat tuh Islam, kemudian bagaimana dia membela agama Allah ini. Sehingga para sahabat mengatakan kita tidak pernah merasakan kenyamanan kecuali setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Jadi masuk Islamnya Umar itu mewarnai yang lainnya. Membuat perubahan nyata. Sehingga Nabi memberikan kabar gembira tersendiri buat Umar bin Khattab untuk masuk surga. Barakallahu fiik. Ya seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada titipan pertanyaan dari Pekanbaru tapi materinya sesuai dengan pertanyaan sesuai dengan materi Ustaz. Nah. Ini Ustaz. Penulis menyebutkan mengenai dakwah siyasat ini tidak bisa diterapkan, tidak ada dalil yang menunjang satupun. Kenyataannya memang masih ada tempat atau negara yang orang-orangnya seperti zaman jahiliyah memenuhi para ulama dan pengikutnya. Ini kisah nyata Ustaz, anak punya kenalan dari Thailand, Muslim. Dan dia saksi bahwa di sana jika ingin mengaji harus underground. jika ketahuan mati atau terancam. Itu tahun 90-an, wallahul alam sekarang. Artinya penerapan cara dakwah bisa saja kasuskan Ustaz. Barakallahu fik. Naam. Jadi di sini disebutkan oleh Syekh. Beliau mengatakan di halaman 133. Oleh karena itu beliau mengatakan asal dari dakwah ini adalah mengumumkan. Adapun cara rahasia hanya dipakai apabila berhadapan dengan darurat yang kondisinya bisa dipahami oleh orang cerdas. Karena rahasia adalah bentuk pengecualian dan bukan dasar utama. Berarti boleh. Jadi bukan Syekh melarang, tapi bukan itu dasarnya. Artinya orang setiap mau berdakwah, mulai dengan dakwah sembunyi-sembunyi. Karena kita masih di fase dakwah sirriyah, kemudian berpindah ke dakwah jahriyah. Enggak. Kalau tadi dikatakan ada tempat-tempat yang masih harus sirriyah, maka sir. Tetap. Artinya beliau menjelaskan itu pengecualian. Bukan itu asal hukum dakwah. Bukan. Jadi kalau memang kondisinya tadi disebutkan di Thailand. Di Thailand pun tidak di semua tempat. Tadi dikatakan Thailand itu ada Fatoni. Ada daerah Fatoni yang muslim mereka. Mereka punya perguruan tinggi. Mereka punya masjid-masjid ya. Seperti itu. Maka di situ bisa terang-terangan. Tapi mungkin ada daerah tertentu yang gak bisa. Ya mau gak mau berarti kan pengecualian. Mereka mau terang-terangan tapi tidak bisa. Maka kemudian harus pengecualian. Dan ini pernah terjadi pula ketika Andalusia. Ketika runtuh kejayaan Islam di sana, Allahu Akbar. Orang tua tuh mau ngajarin Al-Quran ke anaknya harus sembunyi-sembunyi. Ngajarin Quran buat anaknya sendiri. Ketahuan dia dibantai. Maka kondisi tertentu pengecualian dakwah sirriyah masih dilakukan. Tapi bukan itu asal hukum dakwah. Jadi asal hukum dakwah adalah terang-terangan. Kecuali dalam kondisi tertentu. Barakallahu fiik. Itu pertanyaan yang menarik. Baik, terakhir. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak dapat titipan pertanyaan Ustaz tentang harta waris. Kebetulan baru beberapa hari meninggal ya, hari Ahad. Di pertanyaan, istri ini meninggalkan harta yang sempat masuk asuransi, dua asuransi ya kan. Nah terus yang menjadi pertanyaan untuk warisannya itu pembagiannya gimana Ustaz? Dia meninggalkan suami, orang tua masih lengkap, anak perempuan 4 dan saudara laki-laki 2. Nah Jamil, saudara laki-laki gak dapat karena masih ada orang tuanya lengkap. Ya, jadi orang tuanya laki perempuan yang dapat bagian dapat 1/6. Karena ada anak, kemudian suami dapat 1/4. Lalu anak perempuannya dapat berapa? Kalau lebih dari 2? Berapa jemaah? Nah, itu sebenarnya itu riba. Yang boleh diterima oleh mereka adalah duit yang masuk. Artinya kalau dalam asuransi itu duit yang masuk selama berapa tahun dihitung, maka itu hak dia. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Itu berkaitan dengan warisan itu. Jadi memang perlu duduk yang keluarganya itu datang ke ustaz karena mungkin ada orang-orang lain yang mungkin berhak mendapatkan warisan. Ada penghalang-penghalang warisan, harta dia yang mana aja. Jadi perlu yang lebih jelas. Ini sekedar gambaran umum tentang warisan itu. Taib hadza wallahu a'lam bissawab. Ana kira cukup karena ana harus berangkat. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.